أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Perkenalkan kepada diri kepada Allah Taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sebagaimana yang antum dan sekalian yang ketahui, Insyaallah Taala, yang tidak diomongi setelah dua hari ini, Insyaallah Taala, tetap berakat yang bertepatan dengan tanggal Taala, jumlah Taala, ya, jumlah Taala di tahun 1432 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 September, ya, Syawal 19. Kalau apa? September 17, ya, tahun 2011 di Masjid Nurdin di Nurdin Kota Bandi, wajibnya bagi umat untuk mengembalikan perkara-perkara ini kepada para ulama salaf, ulama ahli sunnah wal jamaah, terutama tentang perkara-perkara fitnah. Insyaallah Taala juga saya mendapatkan download fatwa yang terbaru daripada Syekh saya Muhammad bin Hadi Al-Makhali. Ini insyaallah Taala akan kita masukkan juga sebagai poin dan pertimbangan di majelis ini, imam pada hari ini, imam besok. Allah Ta'ala demikian. Dan para saudara rahmatullah dan iman kepada Allah Azza, panduan kita di dalam pembahasan ini adalah kitab, yaitu dirasat di mana al-ilmi wal-amal wal-da'wah, dengan judul Qawa'idu fi ta'amuli ma'al ulama. Qawa'idu fi ta'amuli ma'al ulama tahdin سماحة الشيخ الوالد العلامة رحمه الله تعالى عبد العزيز عبد الله المبارك كريا لبدا الشيخ عبد الرحمن ابن معلى الويحد. Dan kitab ini diberi takdim muqaddimah, muqaddimah pendahuluan, kalau dari bahasa kita kepusiri oleh orang tua di dalam dakwah salafiyah ini di abad ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, dan beliau adalah salah seorang ulama dan bahkan merupakan syekhul Islam di abad ini. Dan saya pribadi alhamdulillah berapa kali ketemu dengan beliau, baik itu di Mekah dan di Riyadh. Beliau sudah meninggal dalam umur sekitar ya. Dan dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Mu'alla Al-Wahid. Aku jadi agak lupa saya nyuruh Ustaz Masrur mengkaji mukadimahnya. So, mukadimahnya adalah sangat penting kali buat kalian. Ya, kalau bisa soalnya nanti ke bawah. Ya, Ustaz. Ada mukadimah? Tidak ada. Ada. Nah, itu lupa. Nanti tidak selesai ini. Kalau tidak selesai nanti yang berkopi aja. So, mukadimahnya bagus juga penjelasannya. Ya, sebenarnya ada. Di mukadimah Abraham rahmatullah setelah beliau memuji Allah tabaraka wa ta'ala dan beliau jelaskan kepada kita di bawah ya. Adapun selanjutnya sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia terhadap umat ini, dan karunia yang besar itu adalah dengan mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 104. Kata Allah azza wajalla, "Qad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi yusaddidu wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzadu Allah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat karunia kepada orang-orang ini yang sekira-kira di mana Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus ihim pada mereka tersebut seorang rasulat rasulan min anfusihim, seorang rasul daripada kalangan mereka, maksudnya adalah Quraisy, orang Quraisy dari keturunan mereka, dari bani mereka. Yatlu alaihim ayatihi, dan rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala Al-Quran dan Sunnah wahyi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma jaa min 'indihi syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang daripada pribadi beliau sedikit pun. Keseluruhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yanzuru min al-hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma kharaja minni illa haq. Belum ini mulut. Wa ma kharaja minni illa haq. Ditunjuk bibirnya. Tangannya tunjuk oleh dia. Tidak ada yang keluar dari mulut saya kecuali kebenaran. Kebenaran yang Allah berikan. Para takul dan namun jari. Kebenaran daripada roh dan tidak masyarakat. Nah, jemaah berkata oleh Allah tabaraka wa ta'ala yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihi, dan dibersihkan mereka tersebut minal syirkiyat minal wataniyat wal kuburiyat, dibersihkan kaumnya yang dia datang tersebut daripada kesyirikan, daripada wataniyat penanggungan pengkhususan terhadap berbagai benda-benda, baik hajaran, syajaran, baik itu batu atau pohon, dan itu adalah merupakan dakwatul rusul, dakwah para rusul. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu dakwah mereka seluruhnya, dakwatul tauhid, dakwah itu tahu. Mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada faham. Tidak ada perbedaan di antara dakwah mereka itu daripada usulnya, tidak ada perbedaan satu pun. Sebagaimana juga disampaikan oleh Syekhuna yaitu Syekh Muhammad Ramzan Al-Hadiri, bahwasanya dakwah para anbiya tersebut adalah dakwah yang wadhih, yang jelas. La rububah fiha. Tidak ada istilahnya samar-samar dalam dakwahnya, tidak ada. Ya. Tidak ada yang samar dan tidak ada yang ragu dan tidak ada yang kurang dan tidak ada yang dilebihkan. Dakwah Rabbia. Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah la ilaha illallah seluruh para nabi demikian. Ya, menyampaikan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk ibadah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala di sama mustawin ala arsihi. Dakwah dia jelas. Visi dan misinya jelas, tujuannya jelas, maksudnya jelas. Bagaimana? Nah, setelah tersia mereka tersebut, wa yu'allimuhumul kitab, setelah mereka dibersihkan daripada kesyirikan-kesyirikan tadi dan segala bentuk wasania, baru diajarkan mereka kepada mereka kita ini kalau Allah, ini kalau Rasulullah, Rasulullah war hikmah, hikmah itu adalah sunnah, hikmah di berbagai ayat dimanapun untuk menemukan kata-kata hikmah di dalam Al-Quran itu tertuju kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, hadis. Ya, hadis. Gimana mulai berada Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu daripada ayat ini merupakan manhajus tasfiyah wa tarbiyah. Manhaj yang dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, tasfiyah wa tarbiyah. Metode mendidik umat adalah tasfiyah. Dibersihkan dulu mereka-mereka tersebut daripada bentuk syirkiyat wal bid'iyat dan sebagainya. Ya, baru nanti terbiah, diajar. Diterangkan mereka ini. Kalau Allah, kalau Rasulullah SAW, kalau sahabat, kalau ulama, itu manhaj Islam, itu manhaj sunnah. Dan itulah manhaj salafus saleh di dalam mendidik umat ini. Wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Walaupun seandainya mereka berada dalam kesesatan yang nyata dan sahih, yang namanya Abu Bakar pada rahmat Allah, sebelum Nabi kita diutus kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, adalah di dhalal mubin, di dalam kesesatan yang sangat nyata. Antum lihat kesesatan apa yang lebih nyata lagi? Anak wanitanya dikubur hidup oleh dia. Anak wanitanya dikubur hidup-hidup, termasuk Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana? Ketika mereka jadi demikian, mereka kubur hidup-hidup. Ya. Dan lebih sesat lagi untuk melihat kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Ma'budat. Benda-benda yang mereka ibadati, mereka yang membuatnya. Setelah mereka ibadati, mereka makan untuk saja, buat dari kue. Makan oleh mereka. Dhalal mubin. Namun setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, baru di tazkiyatuhum wa tahlimuhum. Bagaimana? Dibersihkan, diajarkan, diterbiah, dididik, diajar kepada kalimatut tauhid. Ya, kalimat ubudiyah. Ya, ubudiyah kepada Allah jalla wa ala. Ya. Fakanat ni'matun, fakanat ni'mata ma'fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau fakanat ni'matu ma'fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'zama ni'mat al-ummah wa jalliha. Maka adalah nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini adalah merupakan nikmat yang paling agung dan paling mulia dan paling besar. Ya, paling agung, paling mulia dan paling besar. Wa inna min tamami hadhihi nikmah. Wa inna min tamami hadhihi nikmah. Dan sesungguhnya di antara kesempurnaan, di antara kesempurnaan nikmat ini adalah tauridullah azza wajalla al-ulama ulum hadza an-nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmat Allah. Diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini adalah merupakan nikmat yang paling kubra dan paling besar dan paling mulia. Dan kemudian di antara nikmat ini para rahmatullah penyempurnaannya lagi, kesempurnaan nikmat tersebut adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mewariskan ilmu ini, ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para ulama. Diwariskan ilmu tersebut kepada para ulama. Para ulama para rahmatullah tahu sendiri hidup. Bukan simsalabim terbentukin, ya, bukan terbentuknya simsalabim jadi demikian saja, atau sebagaimana orang-orang sufiin, na'udzubillah khalulakwa billah, ya, atau orang sahabiyin, orang-orang yang otodidak dan sebagainya, sufiin, ya, belajar trekot-trekot, kemudian muncul pakai terbang jadi ulama, enggak, bukan ulama, nama jualan, ya. Nah, fakana ulama hum warasat al-qa'imina fi ummatihi bi muhimmatil balagh. Nah, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ilmu beliau diwariskan kepada para sahabat. Para sahabat adalah ulama umat ini. A'maq wa ilman. Mereka memiliki ilmu yang sangat dalam. Ya. Dan sangat jadi kalau orang mengatakan para sahabat sallallahu alaihi wasallam tidak ada ilmu, kurang ilmunya, tidak ada ilmu, kurang ilmunya. Hanya mengetahui tentang la ilaha illallah saja kemudian jadi dai. Ya subhanallah, beda. Tersibat bedakan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah, mereka mengilmuinya, bukannya sekedar lafaz saja, tapi mereka ilmui. Ya. Mereka mengilmuinya.